الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-74 dari kitabul Adan. Pada bab yang ke-74 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berikan terjemah bab dengan bab iqamatis saf min tamamis salah, bab meluruskan saf termasuk dari kesempurnaan salat. Dan beliau akan sebutkan dalam bab ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad المسندي الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق إبراهيم عبد الرزاق ابن من؟ حسنت عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر ابن من؟ ريحان سنت معمر ابن راشد عن همام وهمام ابن منبه اليماني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فركعوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا صَفَّ الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang imam dijadikan imam dalam salatnya liutam nabi untuk diikuti. Fala takhtarifu alaihi, maka janganlah kalian menyisih imam. Faidah roka farka'u, jika imam ruku maka rukulah. Wa idha qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd, dan jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah tatkala bangkit dari rukunya, maka ucapkanlah kalian Rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan sana imam sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisa fasallu julusan ajma'un, dan seandainya imam salat dan duduk, maka duduklah kalian semuanya. Wa aqimu shaffi shalah, dan luruskanlah shaf tatkala salat. Fa inna iqamata shaf min husni shalah, karena meluruskan shaf itu termasuk dari kebaikan suatu salat. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang disebutkan dalam hadis tersebut, iqamata shaf min husni shalah, meluruskan shaf itu merupakan bagian dari baiknya suatu salat. Juga datang dengan lafaz yang lain, fa inna tasyiyul shufuf min tamamis shalah, meluruskan shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Juga datang dengan lafaz fa inna tasyiyul shufuf min iqamatis shalah, meluruskan shaf merupakan bagian dari menegakkan salat. Dan juga dalam hal ini kita bisa mengambil faedah tentang wajibnya kita beriktimam bil imam, mengikuti apa yang dilakukan oleh imam kita dan tidak menyelisihinya. Apa yang dilakukan imam, maka kita ikuti. Karena Nabi mengatakan inna maju'ilal imam liyutam nabih. Imam diangkat menjadi imam untuk diikuti. Dan kejadian yang sering terjadi fi mukhalafatul imam, yaitu tatkala seorang yang datang dalam keadaan dia masbuk, terlambat, imamnya sudah sholat, kemudian ketika datang ia dapatkan imam dalam keadaan sujud atau duduk, di antara dua sujud. Dia tidak segera ikut kepada imam, tidak segera takbir dan ikut sholat bersama imamnya. Karena dia sudah tahu kalau luput darinya ruku, maka akan luput darinya rakaat. Dan ini perkara yang hendaknya diperhatikan oleh kita. Ketika datang dan ikut sholat bersama imam, maka ikut keadaan sesuai dengan keadaan imamnya. Kalau imamnya daripada sujud, maka ikut sujud. Kalau dalam keadaan duduk, ikut duduk. Tidak perlu menanti imamnya berdiri ke rakaat berikutnya. Fala tastalifu alaih. Begitu pula ketika ruku juga. Ketika ruku terkadang dikarenakan ingin mendapatkan ruku, imam sudah mengatakan sami Allah liman hamidah, dia lambat. Dia baru ruku, belum sempat mengatakan subhana rabbiyal azim atau dikit-dikit ruku yang lainnya, imam sudah sami Allah liman hamidah. Maka dia sengaja membaca ruku dalam keadaan imam sudah i'tidal dan akan mendapatkan satu rakaat. Ini juga hendaknya kita perhatikan, kita mengikuti semua yang dilakukan imam. Imam bangkit, maka kita bangkit. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya perkataan sami Allahu liman hamidah ketika salat berjamaah itu hanya dikatakan oleh imam. Adapun makmum ketika bangkit dari rukunya tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah, tapi mengatakannya Rabbana lakal hamd. Nabi mengatakan dalam hadis ini, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah bangkit dari rukunya, maka katakan oleh kalian Rabbana lakal hamd. Jadi perkataan sami Allahu liman hamidah dikatakan oleh imam. Atau ketika sholat munfarid dikatakan oleh yang sholat sami Allah liman hamidah tatkala bangkit dari rukunya. Adapun makmum mengatakan Rabbana lakal hamd. Dan yang berkaitan dengan sholat imam dalam keadaan duduk dikarenakan udur, dikarenakan sakit, tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, apakah makmum wajib sholat dalam keadaan duduk? Ini masalah mukhtalafun fiha. Perkara yang dipersilakan para ulama, tapi sudah kita lalui tarjih Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bahwasanya yang rajih adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Nabi sakit dan salat dalam keadaan duduk, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka salat dalam keadaan berdiri. Kemudian bab berikutnya, bab ismi malam yutimus suhu. Bab ismi malam yutimus suhu. Bab dosa orang yang tidak menyempurnakan shaf, tidak meluruskan shaf ketika sholat. Isyarat dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasanya meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Sekalipun Kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya mustahab. Kata Imam Bukhari, dosa orang yang tidak meluruskan shaf di dalam salatnya. Qala hadatsana Mu'adz bin Asad, qala akhbarana Fadl bin Musa, qala akhbarana Sa'id bin Ubaid At-Ta'i. An Bushair bin Yasar al-Ansari an Anas bin Malik annahu qadima al-Madinah. Faqila lah, ma ankarta minna mundu yawmi ahidda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma ankartu syai'a illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Wa qala Uqba ibn Ubaid an Bushair bin Yasar qadima alaina Anas ibn Malik al-Madinah. Al-Hadith bihada. Dari Bushair bin Yasar al-Ansari, rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau datang ke negeri Madinah. Dia jauh setelah meninggalnya Nabi SAW. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau tinggalnya di negeri Basrah, di Irak. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir yang meninggal di negeri Basrah. Disebutkan oleh Bushair bin Yasar, pada suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berziarah ke negeri Madinah. Kemudian ketika tiba di Madinah, beliau ditanya, apa yang kau ingkari dari kami, penduduk Madinah, yang melisihi yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kau lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas radhiyallahu mengatakan, aku tidak mengingkari sesuatu pun dari kalian, wahai penduduk Madinah, illa annakum la tuqimuna as-sufu, kecuali kalian tidak meluruskan shaf kalian ketika salat. Itu yang kalian selisihi dari apa yang aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dari sini menunjukkan bahwasanya ada mutasyadu sufu itu mukhalifah. Mukhalifun lihat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersaf tidak pakai mengisi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga menunjukkan bahwasanya negeri Madinah yang disaksi oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang pada saat itu atau negeri yang sangat baik terjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Anas ketika datang ke negeri Madinah, beliau tidak melihat sesuatu pun yang mengisi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu, itu adam taswiyatus shufuf. Adam taswiyatus shufuf itu pun diingatkan oleh beliau, man kuntu syai'an illa annakum la tuqimuna as-shufuf. Dan juga disebut para ulama dan faedahnya bahwasanya salat ketika terjadi dalam salat berjamaah dengan tidak meluruskan shaf sekalipun mengisi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi salatnya tetap sah dengan syahid Anas bin Malik tidak memerintahkan untuk mengurangi salat mereka. Kalau salatnya tidak sah, tentunya akan diperintahkan oleh Anas untuk mengulanginya. Tapi Anas hanya mengingkari bahwasanya ada mutasil sufu yang terjadi itu mukhalifun lihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bab ke-76 masih berkaitan dengan tasil sufu, bab izaqi mungkib bil mungkib wal qadam bil qadam fi saf. Bab menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki ketika berada di saf. Jadi meluruskan saf itu dengan merapatkannya dan meluruskannya. Sehingga sudah kita lihat di hadis yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istawu wa tarasu, luruskan saf kalian, wa tarasu, dan rapatkan. Yang akan kita lihat di bab yang ke-76, bagaimana merapatkan saf ketika salat. Imam Bukhari memberikan judul babnya, merapatkannya dengan menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Wa qala Nu'man bin Bashir, dan berkata Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia kalangan Ansar, ra'aitu ar-rajul minna yuziku ka'bahu bi ka'bi sahibi. Aku melihat para sahabat radhiyallahu anhum, aku melihat ar-rajulu minna yuzigu ka'bahu bi ka'bi sahibi. Sebagian dari kami ketika diperintahkan meluruskan shaf, katanya merapatkan ka'bahu bi ka'bi sahibi, mata kakinya dengan mata kaki rekan yang di sampingnya. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya meluruskan shaf itu dengan meluruskan dan juga merapatkan. Qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Zuhair an Humayd an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu shufufakum fa inni araakum min wara'i dhahri wa kana hadu yuziqu mankibahu mankibi sahibi wa qadamuhu bi qadami. Dari Anas radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya ketika salat berjamaah, aqimu shufufakum, luruskan oleh kalian shaf-shaf kalian, fa inni araakum min wara'i dhahri, karena sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Kemudian kata Anas, dan sasana dari kami menempelkan pundaknya atau bahunya dengan bahu rekannya, wa qadamu bi qadamih, dan kakinya dengan kaki tamannya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang banyak diselisih oleh kaum muslimin. Banyak diselisih oleh muslimin terutama dalam masalah taros, merapatkan shaf, merapatkan shaf. Kebanyakan antara kaum muslimin mereka ketika sholat membawa sujadah masing-masing. Kemudian sujadahnya tidak mau dipakai atau terpakai oleh yang lain sehingga tidak rapat. Terlebih lagi pada zaman sekarang, pada zaman corona, satu dengan yang lainnya jaraknya semakin jauh dari ataros, dari merapatkan shaf. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merapatkan shaf. Para sahabat ketika salat itu menempelkan bahu mereka dengan bahu yang di sampingnya dan juga merapatkan kaki mereka, mata kaki mereka dengan kaki yang di sampingnya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang wajib kita amalkan ketika salat berjamaah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih min Laysa Bi Sahihain, dan kita masih dari pembahasan Ar-Radd 'alal Murji'ah dari Kitabul Iman. Setelah beliau menyebutkan hadis Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala, "Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an," bukan dari golongan kami orang yang tidak memerdukan suaranya, memperbagus suaranya tatkala membaca Al-Quran. Laisa min tariqati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummati, dorongan dari Nabi sallallahu kepada kita agar kita ketika membaca Al-Quran berusaha semaksimal mungkin memperbagus bacaan kita, tentunya dengan tanpa takalluf, sesuai dengan suara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad bin Mani. Qala akhbarana Ubayd bin Humayd an Yusuf bin Suhaib an Habib bin Yasar an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: "Man lam ya'khudh min sharibihi fa laysa minna." Hadha hadithun hasanun sahih. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Yahya ibn Sa'id an Yusuf ibn Suhaib bihadha al-isnad nahwa. Qala Abu Abdurrahman hadha hadithun sahih rijaluhu thiqat. Al-hadith akhrajahu an-Nasa'i wa Ibn Abi Shaybah. Faqala rahimahullah ta'ala haddathana ibn Sulaiman an Yusuf ibn Suhaib. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengambil dari kumisnya, tidak memotong kumisnya, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Laisa min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita memperhatikan masalah asyarib atau syawarib. Sudah kita lalui di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ketika Nabi mengatakan khamsun min fitrah. 5 perkara yang merupakan fitrah. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang menuntunkan perkara tersebut, akan tetapi anbiya sebelumnya. Selain menyebutkan al-khitan wal istihdad, juga yang beliau sebutkan 5 perkara tersebut adalah ihfa'ul luha wa ihfa'us syawarib. Memanjangkan janggut dan memotong kumis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batas waktu paling lama 40 hari seseorang tidak memotong kumisnya atau memotong kukunya atau rambut yang di sekitar kemaluannya. Itu paling lama 40 hari. Tentunya yang hendaknya kita lakukan senantiasa menjaga kebersihan tersebut. Karena 5 dari fitrah selain khitan wal istihdad, itu membersihkan bulu kemaluan, juga ifaul liha, memanjangkan janggut, dan qasus syawarib, memotong kumis, dan juga taklimul adfar, memotong kuku. Semuanya hendaknya kita perhatikan. Itu minal fitrah. Bukan hanya tuntunan Nabi SAW, bahkan fitrah manusia yang paling suci, mereka melakukan hal tersebut. Dan ketika manusia sudah rusak fitrahnya, maka mereka terjatuh kepada penyisihan tersebut. Mereka bukannya memanjangkan janggutnya, justru mereka potong. Dan syawarib, kumis yang harusnya mereka potong, justru mereka panjangkan. Ini mukhalif alihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tashabbuh bi'adaillahi azza wa jal. Tashabbuh terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Hadi Nabi sebaliknya. Memotong kumis dan memanjangkan janggut. Dan berkaitan dengan memotong kumis tidak ada isgal, minat fitrah. Hanya sudah dalam masalah kaifiyahnya, bagaimana caranya, ada 2 pendapat yang sebagai para ulama. Pendapat yang pertama, bahwasanya katanya yang diperintahkan, yang masyhur adalah qasus syawarib, itu dipotong dengan tanpa dihabiskan. Karena itu khamsul fitrah, dia tanya qasus syawarib. Ini pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang lainnya, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang paling abdul adalah ihfa asyawarib, itu dihabiskan, bukan hanya dipotong saja. Ini pendapat Abu Hanifah. Dan pendapat yang lainnya, pendapat Imam Ahmad mengatakan boleh. Kedua-duanya. Dan kedua-duanya wajib dari Nabi SAW. Boleh dipendekkan sampai terlihat bibirnya, ujung bibirnya, dan boleh dihabiskan. Boleh qasus syawarib dan juga boleh ihfa asyawarib. Boleh dipotong dan boleh dihabiskan syawarib tersebut. Kedua-duanya diperbolehkan. Sekali lagi, paling lama seseorang tidak memotong kumisnya atau memotong kukunya atau memotong rambut yang ada sekitar kemaluannya, istihdad, itu 40 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Ini menunjukkan tentang bagaimana agungnya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sampai masalah-masalah seperti ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ajaran Islam adalah ajaran yang mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.